حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البخاري في صحيحه قال قتادة berkata قتادة diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya mu'allaqan, dan disebutkan di sana sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq. Beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar memiliki sebuah kitab Taghliqut Ta'liq, kadang disingkat dengan At-Taghliq. Taghliq yang maknanya menutup, dari ghallaqa. At-Taghliq adalah mu'allaqat, hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq, tidak disebutkan di sana sanadnya atau dihapus rawinya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Taghliq tersebut menyebutkan sanadnya lengkap. Bahkan terkadang beliau menyebutkan jalur-jalurnya. Begitu pula kalam Qatadah yang ada di depan kita ini, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Taghliq mausulan, secara bersambung. Dan rijalnya thiqat. Qala Qatadah, berkata Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalath. Didatangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam rangka untuk menafsirkan ayat walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Untuk menafsirkan ayat tersebut, maka Imam Al-Bukhari membawakan kalam beliau ini. Qatadah rahimahullah mengatakan khalaqallahu hadhihi nujum, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang ini, lithalas, untuk tiga hikmah, tiga tujuan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang untuk tiga tujuan dan tiga hikmah, yang semuanya itu ketiganya ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Hikmah yang pertama diciptakannya bintang adalah zinatul lisama, untuk menghiasi, sebagai hiasan di langit. Dan langit di sini maksudnya adalah langit dunia yang ada di atas kita ini. Yang kita lihat ini adalah langit dunia. yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang sebagai hiasan. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh benar-benar kami telah menghiasi langit dunia, yakni langit yang ada di atas kita ini yang bisa kita lihat, itu adalah langit dunia yang di bawahnya begitu banyak bintang dan benda-benda langit yang lainnya. Bahkan galaksi kita ini masih di bawah langit dunia. Menunjukkan begitu sangat luasnya. Bima sobih, dan kami menciptakan menghiasi langit-langit dunia tersebut dengan masabih, dengan lampu-lampu, yakni bintang. Disebut dengan masabih karena memang warnanya yang indah, gemerlap. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, ada yang terang, ada yang agak redup. Nah, ini fungsi yang pertama, hikmah diciptakannya bintang adalah sebagai hiasan langit dunia. Bukan berarti di sana kemudian bintangnya nempel di langit, bukan. Nah, tidak mesti yang seperti itulah, yalzam dalik. Kalau dikatakan bintang ini menghiasi langit, kemudian bintangnya nempel di langit. Nah, sesuatu yang ghairu lazim, enggak mesti seperti itu. Nah, bisa jadi di bawahnya. Nah, Qatadah mengatakan zinatal lissama, bahwasanya bintang diciptakan yang pertama adalah sebagai bentuk hiasan bagi langit dunia. Warujumal lisyayatin. Hikmah yang kedua diciptakannya bintang adalah sebagai rujuman. Nah, ini mansub jadi hal semua ini. Nah, irobnya hal. Zinatal lisama, sebagai hiasan di langit. Rujumal lisyayatin, sebagai pelempar, untuk melempar para syaitan. Nah, hal. Hal yang bentuknya jamid. Nah, rujuma lisyayatin, bintang-bintang tersebut, hikmah yang kedua adalah untuk melempar mereka para syayatin. Yang sudah berlalu penjelasannya, mustasrikus sama, mereka para syaitan yang berusaha untuk mencuri khobar di langit. Nah, ya sudah dijelaskan bahwa bagaimana setan tersebut bisa sampai dekat dengan langit dunia yang itu sangat tinggi dan sangat jauh. Nah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada mereka yang tidak Allah berikan kemampuan tersebut kepada manusia. Mereka para syaitan, jin, ada yang diberikan kecepatan yang luar biasa. Nah, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, waqala ifritu minal jin, dan berkata ifrit dari kalangan jin. Nah, sa'atika bihi qabla an takuma min maqamik, berkata kepada Nabi Sulaiman, aku akan mendatangkan singgasananya Ratu Saba sebelum kamu berdiri dari tempatmu. Nah, dari Yaman sampai Syam jauhnya berapa itu? Dalam sekejap sebelum berdiri sudah bisa membawakan singgasananya Ratu Saba, didatangkan di hadapan Nabi Sulaiman. Nah, pesawat aja kalah cepatnya, lebih cepat dari pesawat. Nah, ada di antara mereka yang diberikan kemampuan bisa membangun bangunan yang tidak bisa dibangun oleh manusia. Nah, sebagaimana Allah sebutkan, wasyayatina kulla banna'i wa ghawwas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan kepada Nabi Sulaiman para syaitan, yang mereka itu banna, ahli di dalam pembangunan, membangun sebuah bangunan yang tidak bisa dibangun oleh manusia. Bahkan ada di antara mereka waghawas, yang bisa menyelam ke dalam lautan, mengambil segala bentuk harta yang terpendam di dalamnya, mutiara dan yang sejenisnya. Nah, Allah berikan kemampuan tersebut, kecepatannya. Nah, sehingga tidak aneh kalau seandainya seorang dukun, nah, sebelum orang itu mendatanginya, sebelum orang yang datang kepadanya itu mengkhabarkan tujuannya, nah, dukun tersebut sudah tahu, oh, kamu namanya Bejo kan, yang tinggal di sana itu kan, nah, tanggal lahirmu sekian, nah, umurmu sekarang sekian, istrimu, anakmu, kamu kesini karena montormu hilang. Kok reti ya? Kok tahu ya dukunnya? Nah, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang mustahil bagi mereka para kuhan yang memang mereka bekerja, berkhidmah. Nah, tunduk kepada para syaitan. Nah, dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan pun akan membalas, memberikan layanan. Nah, memberikan khobar. Baru datang langsung syaitannya sudah nyebar, mencari tahu tentang siapa orang ini yang datang ini, namanya ini ya. Dalam waktu yang sekejap. Nah, wong ada yang bisa bergerak membawa singgasana di antara mereka para syaitan. Nah, dari Yaman sampai Syam itu sekejap. Nah, enggak sampai satu menit. Nah, beberapa detik. Atau mungkin enggak sampai satu detik. Nah, itu ada. Sehingga mustasyriku sama ini, para syaitan yang mencuri khobar di langit ini, digambarkan oleh Sufyan rahimahullah seperti tumpukan tangan nih. Nah, yang satunya berada di atasnya, yang atasnya berada di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi, numpuk terus sampai, nah, ke langit dunia. Mereka mencuri khobar. Nah, maka ada di antara mereka yang kemudian disambar panah-panah api, rujumal lisyayatin, bintang-bintang tersebut yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelempar. Nah, untuk menjaga. Nah, baik sebelum bi'tsah, lebih-lebih lagi setelah bi'tsah, sebelum diutusnya Rasul. Nah, dijaga langit. Begitu bi'tsah, nah, Nabi diutus sebagai seorang nabi, lebih ketat lagi penjagaannya. Nah, supaya tidak bercampur kalam-kalam dukun dengan kalam-kalam yang hak. Nah, dijaga dengan panah-panah api, bintang yang dilempar itu. Nah, ada yang kena. Nah, ada yang sudah menyampaikan kepada yang di bawahnya kemudian kena, lolos berarti. Nah, ada yang belum menyampaikan kepada yang di bawahnya, sudah kena duluan, berarti belum sampai menyampaikan kepada yang di bawahnya. Ada yang sudah berhasil menyampaikan di bawahnya, kena dengan panah-panah tersebut. Nah, akan tapi, nah, satu kebenaran tersebut kemudian dicampur dengan 100 kedbah, 100 kedustaan. Nah, ini hikmah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang rujumal lisyayatin sebagai pelempar untuk para syaitan. Wa alamatin yuhtada biha. Nah, hikmah yang ketiga diciptakannya bintang adalah untuk alamatin sebagai tanda. Nah, yuhtada biha, yang bisa dijadikan patokan. Nah, tanda yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan arah. Nah, kalau di bumi, alamat. Banyak sekali tanda-tanda tersebut. Nah, di daratan. Nah, bangunan bisa jadi tanda. Nah, gunung bisa jadi tanda. Nah, pohon bisa jadi tanda, sehingga orang mudah kenal. Ini mau kemana? Kesana, kesana, ada tandanya. Nah, di langit Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang dan benda-benda langit. Matahari juga bisa dijadikan tanda arah. Ya enggak? Nah, kalau di pagi hari, antum menghadap matahari, berarti antum menghadap ke timur. Ya enggak? Menghadap ke timur. Nah, kalau di sore hari antum menghadap matahari, berarti antum menghadap ke barat. Nah, sebelah kanan utara, sebelah kiri selatan. Pakai matahari, bisa dijadikan arah. Nah, begitu pula bintang. Nah, Allah ciptakan di sana bintang-bintang tersebut, kemudian dijadikan penunjuk arah, kemana arahnya ini. Nah, kalau sekarang udah canggih, nah, pakai GPS, pakai kompas, nah, sehingga bisa tahu mana utara, mana selatan. Nah, kalau zaman dulu pakai bintang nih, kalau malam hari, nah, bintang yang ada namanya di sana bintang rasi, bintang Crux yang bentuknya seperti layang-layang itu. Itu ada di langit sebelah selatan, sebelah sana. Nah, sebelah selatan. Sana yo, selatan. Selatan ya. Selatan sana, sebelah sana. Bentuknya kayak layang-layang. Nah, antum tahu layang-layang kan? Yang atasnya lebih ini, bawahnya panjang gitu. Nah, kayak layang-layang. Nah, itu cara mengetahuinya dari atas, tarik garis dari sudut paling atas, ditarik garis dengan sudut paling bawah. Sud sampai ke garis khatulistiwa. Tahu garis khatulistiwa ya? Nah, garis khatulistiwa itu garis yang melintang gitu. Nah, kalau di pantai itu, nah, garis pertemuan antara langit dengan itu, nah, itu garis khatulistiwa. Nah, itu kemana itu arahnya? Tarik garis ini, set, set. Nah, sana selatan. Nah, sebelah sana selatan berarti. Kalau menghadap ke sana, set, oh, bawah ini berarti sana selatan. Sampai ke garis khatulistiwa. Mereka menggunakan arah yang seperti ini. Nah, pakai bintang. Nah, ada yang pakai di sana rasi bintang yang namanya rasi bintang biduk. Nah, di negara kita namanya rasi bintang biduk yang bentuknya seperti gayung terbalik. Gayung terbalik. Nah, cari di situ garisnya. Set. Nah, ini sebelah utara. Biasanya di langit bagian utara. Nah, dengan bintang-bintang tersebut dia mempelajari nah, pergerakan bintang. Bintang bergerak ya. Nah, ada yang cara mengetahui arah dengan cara cari sembarang bintang. Bintang yang paling terang pokoknya. Oh itu, bintang paling terang. Nah, langsung nancepkan patok dua. Nah, patok dua. Ujungnya disejajarkan dengan bintang tersebut. Nah, kalau gerak ke atas berarti arah sini. Kalau bergerak ke bawah, nah, gerak. Mempelajari gerak-geraknya. Mempelajari peredaran-peredarannya dari bintang-bintang tersebut dalam rangka untuk mengetahui arah alamat sebagai tanda. Nah, ke arah mana, ke arah mana. Nah, maka yang seperti ini adalah hikmah diciptakannya bintang tersebut untuk tiga hal ini. Nah, sebagai hiasan di langit, sehingga langit terlihat indah di malam hari. Nah, sebagai pelempar setan yang berusaha untuk mencuri-curi khobar di langit. Nah, kemudian yang ketiga sebagai tanda arah. Nah, maka Qatadah kemudian setelahnya mengatakan faman ta'awwala fiha ghairu dzalik, barang siapa yang ta'awwala yakni i'taqada, meyakini yang selain itu. Nah, meyakini tentang bintang selain tiga perkara tadi. Yang tiga perkara ini disebutkan dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang meyakininya selain tiga ini. Nah, pergerakan bintang untuk mengetahui kejadian yang ada di muka bumi. Entah turunnya hujan. Nah, ini masuk. Nah, termasuk dalam pembahasan ilmu nujum yang diharamkan. Nah, kalau terbit bintang ini berarti turun hujan. Nah, terbit bintang ini maka enggak turun hujan. Nah, bahkan disebutkan oleh sebagian mereka hububur riyah masuk di dalamnya bertiupnya angin masuk. Nah, kalau muncul bintang ini berarti angin akan bertiup ke sana. Maka akan muncul angin ini, bertiup angin itu, ingin angin ini, angin itu. Nah, ini masuk. Nah, dalam kalamnya Qatadah faman ta'awwala ghairu dzalik, barang siapa yang meyakini pada bintang itu selain tiga perkara yang disebutkan. Nah, bahkan masalah hujan, bahkan masalah bertiupnya angin, enggak ada kaitannya. Terbitnya bintang tersebut, apa yang terjadi di langit? Nah, dengan bertiupnya angin ke sana, angin ke sini. Nah, enggak ada kaitannya. Atau kematian seseorang, atau kehidupan seseorang, maka akhta'a, maka dia telah salah. Nah, wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya dari perkara agama. Nah, berarti telah menyia-nyiakan agamanya. Nah, barang siapa yang meyakini tentang bintang selain tiga perkara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka berarti dia telah menyia-nyiakan nasibahu yakni agamanya. Nah, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ini yaqtadi al-kufur. Kalimat ini memberikan kelaziman konsekuensi pelakunya kafir. Nah, meyakini bintang tersebut memiliki pengaruh. Nah, yang apa yang terjadi di muka bumi ini, kelahiran seseorang, kematian seseorang, kesengsaraan seseorang, bahagia, seretnya rezeki seseorang atau lancarnya rezeki seseorang ketika dia lahir di bintang ini, dia lahir di bintang itu. Nah, atau matinya seseorang, hidupnya seseorang, atau bahkan hububur riyah, bertiupnya angin, ini karena bintang ini, bintang itu. Nah, yaqtadil kufur. Nah, memberikan konsekuensi pelakunya kafir. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia telah takalluf memberat-beratkan dirinya. Ma la ilma lahu bih, sesuatu yang dia itu tidak memiliki ilmu padanya. Nah, karena itu cuman dhon, cuman sekedar praduga, cuman sekedar menebak, cuman sekedar kira-kira. Nah, kalau sampai menggunakan itu untuk selain tiga ini, nah, itu cuman sekedar tebakan. Yang lahir di rasi bintang Leo, Libra dan sejenisnya, maka kehidupannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nebak. Nah, dan ini amalul kuhan, amalannya mereka para dukun. Nah, ini hati-hati nih syabab ini. Enggak boleh meyakininya, enggak boleh menanyakannya. Tanya sama dukun enggak boleh. Nah, membacanya kalau seandainya itu tertulis enggak boleh, sehingga enggak bisa jadi main-main yang seperti ini. Nah, karena ini sama saja mendustakan Al-Qur'an yang pernah kita bahas. Nah, maka dia telah memberat-beratkan diri pada suatu perkara yang dia tidak memiliki ilmu padanya, karena itu hanya sekedar tebak-menebak. Nah, apa yang terjadi di langit, gerhana matahari, gerhana bulan, bergesernya bintang, bergeraknya bintang, atau terbitnya bintang tertentu, atau terbenamnya bintang tertentu, enggak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Nah, kita cukup sampai di sini. Oke. Okay.